berjumpa. Sedangkai bunga padi kau selipkan di rambutku. Aku tak sanggup memandang tatapan bolang matamu. See you. Masya Allah lah, kok sampai dilenduk sandal iki piye to?